asmara, harumnya bunga asmara. Wanita datara, oh, mekar selamanya di taman dunia. Cinta kasih asmara, anugerah sang pencipta, menghiasi setiap relung hati insani. Aduhai kasih asmara, sungguh indah terasa. Saatnya tiada dapat dirangkai kata. Asmara, oh asmara, bersenyumlah dalam jiwa yang kasmaran. Tiada tara, oh, mekar selamanya.